به وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segenap kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita dapatkan pada siang hari ini adalah kita diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari dinul Islam, agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan di dalam kitab Fathul Majid tentang bentuk-bentuk dhannas-sau, persangkaan-persangkaan yang buruk terhadap Allah Tabaraka wa Taala. Kita telah mengambil 3 kalau enggak salah pada pertemuan sebelumnya bentuk-bentuk persangkaan yang buruk kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kita lanjutkan, di antara bentuk su'udzan, berprasangka yang buruk kepada Allah Tabaraka wa Taala adalah, kata beliau di antaranya, wa man dhanna annahu la yasma'u wa la yubsiru. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu tidak mendengar dan tidak melihat. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu tidak mendengar dan juga tidak melihat. Wa la ya'lamul mawjudat, dan menyangka Allah tidak mengetahui apa saja yang ada, baik di langit maupun di bumi. Wala adada samawat, dan juga menyangka Allah tidak mengetahui jumlah langit-langit yang ada ini. Wala nujum, begitu juga bintang-bintang, jumlah bintang-bintang. Wala bani Adam, begitu juga jumlah bani Adam. Wa harakatihim, dan juga pergerakan-pergerakan bani Adam. Wa af'alahum, dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Wa la ya'lamu syai'an minal mawjudat fil a'yan faqad dhanna bihi dhannas sau. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Naam, bentuk su'uzon pada poin yang kita sebutkan ini adalah su'uzon terhadap sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyangka Allah tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, sifat kesempurnaan tentunya. Di antaranya menyangka Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Padahal sangat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mendengarnya Allah dan juga apa melihatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu Sami'un Alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu Basirun Bima Ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Begitu juga bentuk su'udzon adalah mengingkari tentang ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengingkari keluasan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyangka Allah itu enggak tahu apa saja apa-apa yang ada di muka bumi ini. Menyangka Allah tidak mengetahui jumlah langit. Begitu juga menyangka Allah tidak mengetahui jumlah bintang-bintang. Begitu juga jumlahnya manusia dan juga pergerakan-pergerakan manusia dan perbuatan-perbuatan mereka, maka ini su'uzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala sangatlah luas. Seluas ataupun semua perkara yang ada di muka bumi ini, begitu juga yang ada di langit, jumlah bintang-bintang, benda-benda yang ada, pergerakan-pergerakan manusia, semuanya sampai perkara yang detail diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan-perbendaharaan perkara yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui seluruh apa saja yang ada di daratan dan juga di lautan. Allah mengetahui seluruh apa saja yang ada di daratan dan juga di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun dari berjuta-juta, beribu-ribu, bahkan miliaran pohon yang ada di muka bumi ini, setiap jatuh satu daunnya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun. Padahal sekian banyak dalam satu waktu daun yang rontoh dari pohonnya, tidak ada satu daun pun kecuali yang dia jatuh dari pohonnya, kecuali itu semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa luasnya, detailnya ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga wala ratbin wala yabisin atau wala habbatin fi dhulumatil ardh, begitu juga bijian yang tumbuh di kegelapan malam, yang penanamnya sendiri enggak tahu kapan tumbuhnya, dia menanam beberapa hari tahu-tahu sudah keluar sedikit ke permukaan, penanamnya enggak tahu kapan dia mulai tumbuh keluar. Itu semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi illa ya'lamuha, tidak ada satu biji pun yang tumbuh di kegelapan malam kecuali diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, begitu juga tidaklah perkara yang tumbuh-tumbuhan yang basah maupun yang kering kecuali ada di dalam kitab yang sangat jelas diketahui semuanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi yang nampak apalagi yang nampak dilihat oleh manusia, yang kecil-kecil itu semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi yang nampak sekedar tersembunyi dari kamarnya, tersembunyi dari pengawasan manusia, orang lain, tentunya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya, dengan mengetahui sifat ilmu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuntut kita untuk berhati-hati dari berbuat, berucap, begitu, bahkan berkeyakinan, semuanya ucapan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada raqib dan atid. Nah, itu yang ucapan, yang perbuatan, bahkan yang ada di dalam hati kita semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah menyatakan Allah itu mengetahui mata-mata yang khianat, yang pura-pura baik, yang pura-pura soleh, yang pura-pura akhlaknya Masya Allah, tetapi khianat diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan juga apa yang tersembunyi di dalam dada. Qana fiddin a'azzani Allahu ayyakum. Berikutnya, di antara bentuk su'udzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi apa? Mengingkari sifat mendengar bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingkari penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan perkara, itu su'udzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga di antara bentuk su'udzon, ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, adalah menyangka Allah la yukallimu ahadan minal khalqi wa la yatakallamu abadan. Menyangka bahwasanya Allah itu tidak berbicara selamanya dan Allah tidak mengajak bicara makhluk-makhluknya. Menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara selamanya, ataupun tidak berbicara dengan makhluknya dan tidak berbicara selama-selamanya. Maka persangkaan yang demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah su'uzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu, dan ini bentuk kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah itu berbicara. Dan sekian banyak ayat yang menjelaskan nam Allah itu berbicara. Wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata. Wa idh qulna lil malaika. Dan ingatlah ketika kami berkata, wa qulna ya Adam, dan kami pun berkata kepada Adam. Begitu pula Allah menjelaskan tentang bahwasanya Allah berbicara kepada makhluk-makhluknya yang khusus, seperti berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada Nabiullah Musa alaihi salam yang terkenal dengan Kalimur Rahman. Kalimur Rahman ada dua, Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sebagian ahli ta'wil, orang-orang yang menta'wil, mereka mau mengingkari kalamnya Allah kepada Musa. Mereka mengatakan bahwasanya ini bacanya bukan wa kallamallahu Musa taklima, tetapi wa kallamallaha Musa taklima. Allahnya bukan fa'il, bukan hu, tetapi ha, kata mereka. Naam. Wa kallamallaha, kata mereka, Musa taklima, sehingga yang berbicara itu Musa bukan Allah. Padahal ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, secara konteks bahasa Arab, hukum asal fa'il itu mendahului maf'ul. Hukum asal fa'il itu mendahului maf'ul. Wa kallamallahu Musa taklima. Maf'ul itu mendahului fa'il, boleh, akan tetapi ada alasan-alasan. Ada alasan-alasan. Dan juga taruhlah, kata para ulama, demikian. Tetapi dalam ayat yang lain sangat tegas menjelaskan yang berbicara itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang kepada miqat kami, di mana kami memanggilnya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepada dia. Enggak bisa ditakwil wa kallamahu rabbahu, enggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Masa maf'ul semuanya. Sementara hu jelas Nabi Allah Musa, dia menjadi maf'ul, tidak lain rabbuhu itu adalah fa'il. Khanafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Berikutnya, di antara bentuk su'uzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah, secara ringkas, menyangka bahwasanya Allah laisa fauqa samawatihi ala arsyihi ba'inun min khalqih. Menyangka bahwasanya Allah itu tidak berada di atas arasnya. Menyangka bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak berada di atas arasnya. Dan menyangka bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dan menyangka bahwasanya zatnya Allah itu di mana-mana, sampai di tempat yang paling rendah sekalipun, atau di tempat-tempat yang benci, yang gak suka untuk disebutkan. Sampai mereka mengatakan ucapan subhana rabbiyal asfal kaman kana kaman qala subhana rabbiyal a'la. Nah, sampai ada yang menyatakan ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang maha tinggi, itu sama saja dengan ucapan subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang maha rendah. Kenapa? Karena punya persangkaan, punya keyakinan Allah itu di mana? Di mana-mana. Sehingga nam di ares iya, di atas iya, di tengah-tengah iya, di bawah yang paling rendah pun iya, bahkan di tempat-tempat yang kotor iya. Ketika meyakini apa? Zatnya Allah berada di mana? Di mana-mana. Ini kata penulis rahimahullahu taala bukan sekedar su'uzon saja. Faqad dhanna bihi aqbaha dhann wa aswa'ahu. Maka persangkaan yang demikian ini adalah persangkaan yang paling jelek. Bukan buruk sangka, bukan persangkaan yang jelek saja, tetapi persangkaan buruk sangka yang paling jelek. Menyangka Allah itu di mana-mana zatnya. Hati-hati. Menyangka Allah berada di mana-mana zatnya. Padahal dalam ayat-ayat sangat jelas keyakinan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu zatnya berada di atas arasnya. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Ar-Rahmanu alal arsistawa, bahwasanya Ar-Rahman itu berada di atas arasnya, beristiwa. Sementara para ulama menjelaskan makna istawa adalah ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas. Begitu juga dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang sering kita baca yang menjelaskan bahwasanya Allah itu zatnya berada di atas, bukan di mana-mana, bukan di bawah. Seperti zikir tadi, zikir ketika kita sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Naam. Begitu juga ayat yang sering kita baca, subbihisma rabbikal a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Dan sangat banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas dan di atas arasnya. Keyakinan yang sangat batil ketika meyakini Allah berada di mana, di mana-mana. Kalau ilmunya na'am, mereka memakai dalil Allah itu di mana-mana, itu berdalilkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal itu yang dimaksudkan adalah ilmunya Allah tabaraka wa taala sesuai dengan awal ayat, pertengahan ayat dan juga akhir ayat yang menjelaskan ilmunya Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah berada di atas, di ketinggian, di atas arasnya, selain membantah keyakinan orang-orang yang menyatakan Allah itu di mana-mana, juga membantah keyakinan yang disebut dengan akidah hululiyah. Akidah hululiyah, akidah keyakinan bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluk makhluknya. Naam, apa orang Jawa manunggali. Paulegus olalam. Manunggale kaulo Gusti. Nah, maknanya apa? Allah menyatu dengan makhluknya ya. Benar ya? Puan kalau salah ucapannya. Nah, Allah meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Sampai ini keyakinan insyaallah orang-orang yang sudah tingkatan agamanya tinggi katanya di kuliahan YIN. Sampai ketika rektornya masuk mereka berteriak dengan mengatakan anjinghu akbar. Anjing maha besar. Kenapa? Allah menyatu dengan semua makhluknya keyakinannya. Menyatu dengan manusia. Waliyatubillah tadi menyatu dengan tempat-tempat barang-barang yang kotor. Luar biasa kebodohan dikarenakan mengilmui beragama dengan menyandalkan akal. Mengandalkan kepada filsafat. Nah, mempelajari ilmu filsafat sangat berbahaya. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal sangat jelas. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa 7 tempat dalam Al-Qur'an. Belum lagi dalil-dalil tentang tadi tingginya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah ketika meyakini agama dengan akal, akalaniyun itu menyesatkan. Qul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk juga su'udzon, berprasangka yang jelek kepada Allah tabaraka wa taala, wa man dhanna annahu yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu mencintai kekufuran kefasikan dan kemaksiatan. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah mencintai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, wa yuhibbul fasad, dan mencintai kerusakan, kama yuhibbul iman wal birri wat ta'ah wal islah, sebagaimana Allah mencintai keimanan, kebaikan, ketaatan dan perbuatan perbaikan. Faqad dhanna bihi dhanna sa'u, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau menyangka nam bahwasanya Allah menyamakan dua kelompok. Orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah menyamakan dua kelompok, yang kafir dengan mukmin, muslim sama saja, yang fasik dengan yang taat sama saja, yang bermaksiat dengan yang berbuat kebaikan sama saja, orang yang melakukan perbaikan dengan orang yang berbuat kerusakan sama saja, maka ini su'udzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Allah menyatakan dalam surah As-Sajdah, Allah mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Allah menyatakan la yastawun, tidak sama. Orang yang kafir dengan orang yang muslim tentunya berbeda. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang muslim, kefasikan dan juga ketaatan, yang dicintai adalah ketaatan bukan kefasikan. Kemaksiatan dengan perbuatan baik, yang dicintai adalah perbuatan baik. Maka Allah mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Naam, Allah mengatakan ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai bentuk jamuan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Berbeda orang yang beriman dan beramal soleh, balasannya berbeda. Balasannya adalah falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kemudian Allah mengatakan wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar. Allah mengatakan maka tempat tinggalnya di neraka, orang-orang yang fasik, banyak berbuat kemaksiatan. Fama'wahumun nar kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, maka mereka dikembalikan ke neraka tersebut. Wakilalahum, dan dikatakan kepada mereka, dhuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah oleh kalian azab neraka jahannam yang dulu kalian dustakan. Sangat berbeda ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang fasik dengan berbuat kemaksiatan. Balasannya, ganjarannya sangat berbeda. Maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwasanya kekafiran dengan kemusliman, muslim itu lain, berbeda. Kefasikan dengan ketaatan itu berbeda. Yang dicintai tentunya adalah ketaatan. Dan akibatnya, hasilnya juga berbeda. Kalau yang beriman dan beramal soleh di surga, adapun yang fasik tempat tinggalnya di neraka, maksudnya berarti Kita harus memilih untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, supaya balasannya adalah surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berarti kalau balasannya demikian, balasan orang-orang yang fasik diancam dengan neraka, maka kita harus takut dari berbuat kefasikan, berbuat dosa dan kemaksiatan. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya ini harus terus banyak mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sekedar pengetahuan lain orang yang beriman dengan orang yang kafir, lain orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat taat, itu mungkin orang-orang yang berbuat dosa juga paham. Paham enggak kira-kira? Paham. Cuma ya tetap saja berbuat dosa. Nah, tetap saja berbuat maksiat. Apa yang kurang? Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kurang adalah rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu semata-mata pengetahuan, banyak yang mengetahui, tahu. Orang-orang yang berbuat dosa walaupun enggak tahu ayat yang kita baca tadi mungkin. Nah, tetapi secara umum mereka atau semua manusia tahu bahwasanya orang yang berbuat kemaksiatan dengan orang yang berbuat ketaatan berbeda nilainya, derajatnya. Dan juga berbeda balasannya. Tapi kenapa banyak yang berbuat kemaksiatan dan sedikit yang berbuat ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Adalah sekian banyak alasan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara alasannya adalah tertipu dengan dirinya sendiri. Karena memang Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya yang namanya jiwa itu selalu memerintahkan untuk berbuat jelek. Belum lagi tentunya godaan dari para syayatin, godaan-godaan dari para syaitan yang menggoda manusia. Sudah tahu ini amalan kebaikan, sudah tahu ini amalan soleh, kerjakan menghantarkan kepada surga, dibikin apa? Manusia itu oleh syaitan berlambat-lambat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, atau min syarril waswasil khannas. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, maknanya, makna ayat ini dalam surah An-Nas, nah, adalah iblis ataupun syaitan itu, kalau manusia mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, dihasut untuk cepat-cepat kerjakan. Ayo, cepat-cepat kerjakan. Itu makna al-khannas. Nah, sementara kalau manusia itu ingin berbuat ketaatan, dibikin oleh syaitan nanti, beguyur saja, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Itu kalau manusia mau berbuat ketaatan. Itulah al-khannas yang Allah jelaskan dalam surah An-Nas. Makna al-khannas adalah apa? Ketika manusia mau berbuat kejelekan, syaitan mengatakan cepat-cepat kerjakan, jangan tunda-tunda. Tetapi kalau mau berbuat ketaatan, amalan soleh, nanti saja, pelan-pelan, ini dulu dan itu dulu, sehingga akhirnya yang tadinya sudah berazam, bertekad bulat untuk beramal soleh, untuk bersedekah, muncullah penghalang. Nah, tadinya sudah niat sedekah ditunda-tunda, nanti sebentar lagi ataupun sore tahu-tahu anaknya sakit, dah lepas sedekahnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah syaitan al-khannas. Ikhwanul fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka syaitan itu godaan yang sangat berat. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata atau musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitu pula tadi, 6 di antara penyebabnya adalah kurangnya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk penyebab yang sangat besar yang menyebabkan seseorang yang tahu secara ilmu teorinya orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat ketaatan itu lain. Tetapi kenapa masih berbuat dosa dan yang berbuat ketaatan bermalas-malasan? Karena kurangnya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk menumbuhkan rasa takut ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tidak lain adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, sehingga kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, timbul pengagungan kepada Allah. Sehingga ketika seorang itu sudah punya pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak berani berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Bahasa kasarnya kayak kita enggak berani berbuat yang mendatangkan hukuman. Ada polisi yang di simpang 4 yang berjaga-jaga, tahu-tahu lampu merahnya diterobos, enggak berani. Kenapa? Punya rasa segan kepada siapa? Polisi. Polisinya, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula tentunya itu sebagai takribul faham. Ketika seorang sudah memiliki rasa pengagungan, keseganan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tentunya jauh dibandingkan, bahkan tidak bisa dibandingkan antara polisi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Polisi pengetahuannya sekedar dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala pengetahuannya tadi bukan sekedar yang sangat jelas-jelas di hadapan kita, yang samar, yang sangat samar, yang sangat tersembunyi, bahkan disebutkan daun yang jatuh tadi kemudian masuk ke lautan, kemudian dia terus ke dasar lautan, ke yang paling bawah ditutupi kegelapan malam, kegelapan lautan dan seterusnya, itu diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya harus lebih punya pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang-orang yang punya pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan berani berbuat kemaksiatan. Maka tentunya itu didapatkan dengan terus banyak mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melihat ancaman-ancaman hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Ancaman hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, supaya kita takut dari berbuat dosa. Sudah kita ketahui bahwasanya sebanyak umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan di banjir yang sangat besar, umatnya ataupun Fir'aun dan juga bala tentaranya yang ditenggelamkan di lautan merah. 6. Kemudian umat yang dimatikan oleh Allah dengan suara pekikan yang menggelegar, mati seketika semuanya. Kemudian kaum yang dia diterpa angin yang sangat kencang 7 hari, sab'a layalin, 7 malam 8 hari, yang memporak-porandakan mereka semuanya dan seluruh hukuman-hukuman yang ada itu sebabnya tidak lain kemaksiatan. Sebabnya tidak lain kemaksiatan dan yang terbesarnya adalah kesyirikan. Sehingga faedahnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah tidak menyamakan orang yang berbuat taat dan berbuat maksiat, balasan mereka juga tidak sama, maka kita diperintahkan ataupun harus memilih mana yang tentunya harus dipilih, tentunya berbuat ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang fasik, Allah menyatakan tadi, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah di neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, mereka dikembalikan kembali ke neraka. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara bentuk su'udzon kepada Allah tabaraka wa taala adalah kata penulis wa man dhanna bihi annahu idza taraka syai'an min ajlihi lam yu'awwidhu khairan minhu au man fa'ala syai'an li ajlihi lam yu'tihi afdhala minhu faqad dhanna bihi dhanna sau. Insyaallah penting ini. Kata penulis barang siapa yang menyangka jika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah tidak menggantinya yang dengan yang lebih baik. Saya ulangi, barang siapa yang menyangka bahwasanya jika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah tidak akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik, atau menyangka barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan memberinya dengan yang lebih afdal, maka faqad dhanna bihi dhanna sau, maka sungguh dia telah melakukan su'uzan, berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi, barang siapa yang menyangka jika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah tidak akan mengganti dengan yang lebih baik, atau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, dia menyangka Allah tidak akan memberi dengan yang lebih afdal, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang terkadang dia terbiasa dengan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Nah, kemudian dia datang kepada ilmunya, ternyata perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan dosa, tinggalkan. Ya kalau perbuatan dosanya ditinggalkan enggak beresiko kan masih enak ninggalkannya. Cuma yang menjadi berat ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika perbuatan dosa kemaksiatan yang disuruh untuk meninggalkan itu memiliki pendorong yang menyebabkan berat meninggalkannya, seperti itu adalah penghasilan penghidupan dia misalnya. Nah, yang selama ini dia makan dan minum dari sana, ternyata setelah belajar tahu ilmunya bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram, maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia terjadi peperangan di dalam hatinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, antara dia meninggalkan perkara yang haram tersebut kemudian dia mendapatkan ridhonya Allah, atau dia tetap berada di atas keharaman tersebut, tetap berada di keharaman tersebut tetapi dia mendapatkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dihadapkan dengan perkara yang demikian, kita semuanya harus yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan su'uzon, harus yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya perbuatan dosa yang mungkin berat kita tinggalkan tadi, kalau ditinggalkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan man taraka syai'an lillah aw wadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Ada seseorang yang berkecimpung, ternyata berkecimpung selama ini dia bangga-banggakan, dia bekerja dalam keadaan ternyata bekerja di tempat ribawiyah, di tempat perkara-perkara yang mengandung unsur transaksi riba, ribawiyah, yang menghasilkan penghasilan yang sangat banyak. Ternyata diketahui tidak boleh bekerja di tempat yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pemakan riba. Allah melaknat orang-orang yang memberi makan orang lain dengan riba. Allah melaknat orang-orang yang mencatat transaksi riba, dan Allah melaknat orang-orang yang dua orang yang menjadi saksi transaksi ribawiyah. Ancamannya laknat berat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ancaman pemakan riba ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam peristiwa yang sangat panjang. Beliau diajak oleh dua orang malaikat, diperlihatkan perkara yang sangat menakjubkan, dan di antara perkara yang menakjubkan adalah Rasulullah diperlihatkan seseorang yang berenang di sungai darah. Dia berenang di sungai darah kesana kemari, sementara di pinggir sungai tersebut ada seseorang yang mengumpulkan batu-batuan. Setiap kali yang berenang tadi ke pinggir, mau ke pinggir, yang orang yang berada di pinggir sungai tadi menyumpal mulutnya dengan batuan sehingga berenang lagi orang tersebut di sungai darah. Maka di akhir kisah, di antara penjelasan dua orang malaikat tersebut, yakni Jibril wa Mikail, bahwasanya orang tersebut hukuman bagi pemakan riba. Bagi pemakan riba, maka yakinilah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Dan ini enggak cukup waktu mungkin kalau kita membuat contoh-contoh wakil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula difahami selalu ganti itu berarti kalau dulu hasilnya sekian juta berarti nanti hasil yang halal sekian lebih. Tidak mesti demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara nilai yang tidak bisa ternilai dengan dunia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang tidak bisa ternilai dengan uang dan yang semisalnya adalah kebahagiaan dengan qanaatul qalbi. Nah, diberikan hatinya sifat qanaah. Sangat jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Rasulullah SAW, sungguh berbahagia, sungguh beruntung seseorang yang masuk Islam, kemudian dia diberi rezeki dengan rezeki yang cukup, dan Allah jadikan dia menjadi orang yang memiliki sifat qanaah. Nah, merasa puas, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula yang harus kita yakini ketika kita melakukan perkara yang merupakan ketaatan karena Allah, yang harus kita yakini balasannya itu jauh lebih baik daripada perbuatan ketaatan kita semuanya. Jangan dipandang sama. Lah, tidak sama. Tidak akan sama. Balasan itu jauh lebih baik. Kalau di dunia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan baik kita itu dibalas biasanya apa? Setimpal minimalnya. Gawe dari siang jam 1 sampai jam 5 dibalas berapa? Berapa? 50.000. Setimpal apa enggak itu? Apa lebih baik? Ya tergantung. Kalau tukang ya enggak lebih baik, Ustaz. Nah, kalau yang ngupah, oh itu baik, aturan 20.000. Ini kalau di dunia. Tapi balasan amal soleh, ketaatan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah itu lebih baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bagus untuk disampaikan bagaimana Allah mengganti dengan yang lebih baik, Kalau ditinggalkan karena Allah tabaraka wa taala, mungkin ada korelasinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kepada Ummu Habibah, apa yang terjadi kepada salah seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah Ramlah. Nah, Ummu Habibah yang bernama Ramlah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah putri pembesar kota Mekah, tokohnya kota Mekah yang bernama Abu Sufyan. Beliau adalah apa? Pembesar, anaknya putri penentang dakwah Rasulullah SAW yang merupakan tokohnya di kota Mekah, Abu Sufyan. Ternyata tokohnya yang sangat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menghalangi hidayah masuk kepada putrinya, yaitu siapa? Ummu Habibah Ramlah. Gak bisa tertahan oleh bapaknya sendiri yang katanya apa? Tentunya ketika itu masih kafir, yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang sekian lama sering berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia pun disiksa, ditindas oleh kaum kufar ketika itu, sampai Rasulullah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Maka berhijrah, di antara yang hijrah ketika itu adalah Ummu Habibah dengan suaminya Ubaidullah bin Jahash dan juga putrinya Habibah. Dengan harapan mereka bisa leluasa, tenang di sana, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bersama suaminya. Berbahagia mereka, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi khanafidin a'azani Allah wa iyyakum, ternyata di luar dugaan ketika mereka sudah diterima dengan baik oleh Najasyi, dibebaskan mereka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, ternyata suatu malam Ummu Habibah bermimpi dengan mimpi yang sangat mengenaskan, yaitu dia melihat suaminya Ubaidullah bin Jahash itu terombang-ambing di ombak yang sangat besar dan di malam yang sangat gelap. Sangat mengenaskan kondisi suaminya dalam mimpinya tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dia melihat suaminya sama-sama muslim, sama-sama berhijrah ke Habasyah, dia melihat dia terombang-ambing dalam ombak yang sangat besar di kegelapan yang sangat gelap. Maka subhanallah, di pagi harinya benar-benar terjadi mimpinya, ternyata suaminya murtad. Dia mengatakan kepada Ummu Habibah bahwasanya agama Nasrani lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun murtad. Maka tentunya seorang wanita di negeri seberang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tanpa suami sekarang. Yang lebih parah lagi, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia diberi pilihan yang sangat sulit. Diberi pilihan oleh suaminya, kamu masuk ke dalam agama Nasrani atau apa? Cerai. Nah, kamu masuk ke dalam agama Nasrani atau cerai. Pilihan yang dua-duanya sulit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Masuk agama Nasrani tentunya suatu yang enggak mungkin karena agama kufur telah ditinggalkan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kalau tidak demikian, dia siap resikonya bersendirian dengan putrinya. Nah, di negeri seberang tanpa suami, bagaimana kondisinya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Atau pilihan yang ketiga, dia kembali menemui ayahnya, minta perlindungan kepada ayahnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi apa yang dipilih oleh Ummu Habibah? Walaupun sangat berat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berpisah dengan suaminya sebatang kara di negeri seberang, di negeri Habasyah, dia tetap memilih, tetap berada di atas agamanya, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Dan suaminya benar-benar parah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia menjadi orang yang senang ke tempat minum-minuman keras, minum khamr, murtad dia. Nah, tetapi tadi dia memilih apa yang ada diridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun dia harus kehilangan suaminya yang tentunya menaungi dia, mengurusi dia dan yang lainnya. Tapi subhanallah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lama datanglah lamaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Raja Najasyi yang melamar Ummu Habibah. Bergembiralah tentunya Ummu Habibah benar-benar diganti dengan yang lebih baik. Nah, itu sebagai contoh ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Itu tentunya bagi orang-orang yang melihatnya dari kacamata agama. Melihatnya dari kacamata apa? Agama. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya jauh lebih baik daripada segalanya. Maka begitu pula kita semuanya ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, berupaya ketika kita dilarang dari sesuatu yang itu berat kita meninggalkannya, maka yakinilah dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, begitu pula ketika kita mengerjakan ketaatan, yakinilah bahwasanya balasannya jauh lebih besar daripada amalan yang kita kerjakan. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nampaknya, 6 di antara bentuk su'udzon kepada Allah tabaraka wa taala adalah menyangka bahwasanya Allah itu punya anak atau punya sekutu, au anna ahadan yashfa'u 'indahu biduni idznih, atau menyangka bahwasanya seseorang bisa memberi syafaat di sisi Allah dengan tanpa izinnya, atau au anna bainahu wa baina khalqihi wasa'iqa yarfa'una hawaijahum ilaihi, atau menyangka bahwasanya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ada perantara-perantara yang mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah membantah keyakinan-keyakinan orang-orang kafur, orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar jahiliyah dahulu yang ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala, mereka meyakini kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak meyakini dia yang memberikan rezeki kepada kami. Yang mereka yakini bahwasanya mereka-mereka ini adalah perantara-perantara yang menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sesembahan-sesembahan itu, patung-patung dan juga watan-watan yang mereka ibadahi, menurut mereka, mereka ini yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. 6. Maka jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada perantara-perantara. Beribadah langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan meminta melalui perantaraan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. 6. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan di zaman sekarang ini, yang pergi ziarah religius ke kuburan sana, ke keramat sana, ke 9 wali dan seterusnya, dalam rangka menunaikan hajat-hajat mereka di sana, meminta kebutuhan mereka kepada wali-wali tersebut, maka mereka-mereka ini telah melakukan perbuatan kesyirikan kalau mereka meminta di sana. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau mereka meyakini bahwasanya wali-wali tersebut yang dianggap wali itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Allah tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Begitu juga Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka ketahuilah aku dekat dan aku mengabulkan doa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak butuh perantara-perantara orang soleh yang telah mati. Saya dipahami ya, yang telah mati. Adapun yang masih hidup, kalau maknanya minta didoakan oleh orang yang soleh tadi, maka diperbolehkan. Adapun ketika telah meninggal dunia, diminta kepada kuburannya, mendatangi kuburannya, minta syafaat di situ untuk disampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itulah kesyirikan, dan inilah banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia yang mendatangi kuburan-kuburan keramat yang ada di banyak tempat. Mereka menjadikan bagi Allah perantara-perantara yang menurut mereka menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu su'udzon, bahkan disebutkan akbahudzon wa aswa'uhu. Nah, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah butuh perantara untuk berdoa meminta kepadanya, maka dia sudah su'uzon, bahkan dengan persangkaan yang sangat jelek kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa dzannas sa'u, su'uzon yang kepada Allah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru, bab tentang munkiril qadar, bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir, bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kekeliruan tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.